Mitra Bisnis, Ketua Apindo Sofyan Wanandi menilai, pemerintahan baru di bawah Presiden SBY harus memprioritaskan investasi nasional. Perbaikan iklim investasi membutuhkan prasyarat dasar, yakni stabilitas politik, jaminan keamanan dan ketertiban, kepastian dan penegakan hukum, serta keadilan. Terkait hal itu, Apindo tergerak memberikan masukan kepada pemerintahan baru berupa 10 prioritas agenda perbaikan iklim usaha dan investasi nasional. Hal itu sejalan dengan roadmap industri yang sedang digodok Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Latar belakang perlunya pemerintah mengutamakan 10 prioritas itu mengingat pengusaha melihat kecenderungan tumpang tindih kebijakan. Selain itu, koordinasi pemerintah pusat dan daerah pun berpotensi menghambat iklim investasi. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa saja 10 prioritas pokok itu, Pak? Yang pertama tentu mengenai kita anggap yang paling penting itu adalah pertama peraturan undang-undang kita dan peraturan-peraturan daerah ini yang betul-betul mesti disinkronkan supaya semua undang-undang kita itu betul-betul apa namanya banyak sekali yang sekarang ini overlapping, berimpitan atau yang bertentangan satu sama lain. Perda-perda ini banyak sekali juga yang menimbulkan masalah buat kita juga dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Dan ini harus perlu disinkronkan. Itu yang pertama saya pikir supaya ada kepastian hukum di Indonesia ini. Yang kedua masalah daripada mengenai reformasi birokrasi yang perlu diperbaiki, di mana kita harapkan juga undang-undang kepegawaian kita itu di mana orang-orang yang bukan pegawai negeri juga bisa memegang posisi-posisi penting untuk pembangunan daripada daerah masing-masing. Seperti sekarang ini kan selalu susah sekali pindahnya pegawai negeri dari satu provinsi ke provinsi lain atau juga mengangkat satu pegawai negeri untuk bisa memenuhi SDM-nya kalau itu berkurang. Ya, atau tidak ada seperti yang kita lihat apa yang terjadi di Papua sekarang kan banyak sumber daya manusianya yang sebenarnya tidak cukup untuk membangun Papua sendiri misalnya. Masalah lain tentu infrastruktur. Itu kita perlukan untuk betul-betul diperbaiki apakah itu listrik, irigasi, jalan tol, dan pelabuhan, air minum, dan segala macam ini betul-betul dipercepat gitu ya. Nah, yang keempat tentu ada masalah daripada masalah ketenaga kerjaan sekarang ini untuk kita memperbaiki undang-undang tenaga kerja kita. Selain undang-undang tenaga kerja itu, apakah ada lagi yang diusulkan untuk direvisi, Pak? Ada 4 undang-undang yang kita usulkan untuk diperbaiki beberapa pasalnya supaya betul-betul labor intensive industry itu masuk lagi di Indonesia. Yang kelima tentu masalah tanah dan masalah tata ruangan karena ini selalu yang menjadi persoalan. Tidak bisa kita membebaskan masalah-masalah itu secara gampang sehingga nggak bisa jalan itu jalan tolnya nggak bisa jadi dan ini mesti ada ketegasan pemerintah dan ada kepastian bahwa ini daerahnya untuk apa misalnya di daerah-daerah itu ada yang sekarang ini begitu banyak overlappingnya ada yang dibilang untuk batu bara ada yang bilang untuk kelapa sawit satu daerah ada yang dibilang daerah itu untuk misalnya hutan tanaman industri jadi ini semua ini tidak clear buat kita sehingga tidak orang tuh akhirnya mau investasi sudah itu mundur lagi karena melihat kita ini sendiri tidak selesai dengan kita punya tata ruang dan juga mengenai masalah pertanahan di Indonesia itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.